Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga cahaya Islam akan melingkupi semua permukaan dunia. Tidak ada satu rumah pun yang pintunya tidak dimasuki Islam, baik di kota ataupun di kampung, kecuali Islam akan masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Itu terjadi adalah ketika Islam zahir kembali di muka bumi. Dan itu akan terjadi setelah umat Islam melalui berbagai macam fitnah dan petaka yang dahsyat. Fitnah dan petaka yang dahsyat itulah yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, Perang Dunia Ketiga. Jadi Rasulullah menyebutkan memang kita akan mengalami fitnah yang dahsyat dan itu akan berakhir dengan Perang Dunia Ketiga.